Kalau tidak ada pemimpin barakallahu fikum, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Tidak adanya tanazul, saling mengalah yang satu dengan yang lainnya, akan timbul fitnah, pertumpahan darah. Maka persatuan tidak terwujud kecuali dengan adanya imam, seorang pemimpin. Wala imamata illa bisam'in wa ta'atin. Dan tidak pula ada kepemimpinan kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepada penguasanya, pemimpinnya. Dan kepemimpinan tidak teranggap kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Kalau rakyat tidak lagi mendengar dan taat kepada penguasanya, pemimpinnya, maka kepemimpinan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya akan terjadi yang namanya kehancuran. Fawaliyul amril muslim ja'alallahu rahmatan lil muslimin liiqamatil hudud wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa nusratil madlumi minal zalim wa hizzil amni. Dan penguasa muslim yang sah, pemimpin muslim, Allah jadikan pemimpin tersebut sebagai rahmat untuk kaum muslimin. Jadi kepemimpinan yang ada itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Iqamatul hudud, yang pemimpin tersebut menegakkan hukum had, hukum qisas di tengah-tengah kaum muslimin. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga menegakkan, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa nusratul mazlumi minaz zalim, dan juga tegaknya pertolongan kepada pihak yang terzalimi. Wa hifzil amni, dan juga terciptanya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebuah negeri apabila tidak ada pemimpin barakallahu fikum, maka sudah barang tentu keamanan yang ada barakallahu fikum belum sepenuhnya terjamin, dikarenakan masing-masing mereka ingin menjadi pemimpin barakallahu fikum. Dan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita, di antara tugas seorang penguasa, seorang pemimpin, yang pertama menegakkan hukuman had. Menegakkan hukuman had pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang di situ dia harus dikisos. Kalau mencuri minimalnya 1/4 dirham barakallahu fikum, maka dia dipotong tangannya barakallahu fikum, tangan kiri. Mencuri lagi barakallahu fikum, berarti dipotong kaki kanan. Mencuri lagi, dipotong tangan kanan mencuri lagi, dipotong kaki kiri, maka mencuri lagi, maka dia diasingkan, dibiarkan sampai meninggal. Demikian pula, barakallahu'alaikum, berzina bagi yang belum menikah, maka dirajam. Ya, yang belum menikah, maka dia dicambuk, barakallahu'alaikum, 100 kali. Dan yang sudah menikah, maka dia dirajam. Dirajam, barakallahu'alaikum, dipendam, ya, tubuhnya sampai kelihatan kepalanya saja, atau bahunya kelihatan. Barakallahu'alaikum. Baik dari kalangan laki-laki maupun wanitanya. Demikian pula hukuman had menuduh laki-laki maupun wanita berzina dengan tanpa bukti, dengan tanpa mendatangkan saksi, 4 orang saksi yang adil dari kalangan laki-laki. Apabila tidak bisa mendatangkan saksi, maka dikenai hukuman had, dicambuk. Barakallahu'alaikum. Demikian pula membunuh orang dengan sengaja, kaum muslimin dengan sengaja, maka ada kisos padanya. Dan banyak lagi hukuman had yang lainnya. Tugas yang berikutnya bagi seorang penguasa adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar di sini barakallahu fikum adalah menegakkan syariat Islam. Barakallahu fikum. Dan menegakkan syiar-syiar Islam yang nampak. Salat 5 waktu, salat Jumat, salat Idain, Idul Fitri, Idul Adha, puasa Ramadan, kemudian haji. Barakallahu fikum. Kemudian jihad fisabilillah jika perlu. Kemudian di antara tugas yang lainnya, nusratul madlum anidzalim. Menolong, melindungi, membela orang yang tertindas. Terlebih khusus dia dari kalangan rakyatnya. Kemudian di antara tugas yang lain adalah hifdzul amni. Menciptakan keamanan dengan menjaga tentara-tentaranya atau mengirim tentara-tentaranya untuk menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Perbatasan-perbatasan negaranya. Kemudian memerangi bughat, pemberontak, teroris-teroris yang ada. Maka itu tugasnya barakallahu fikum seorang penguasa. Tayyib. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hadza min rahmatillah azza wa jalla." Ini merupakan rahmat Allah azza wa jalla. Yakni barakallahu fikum ketika seorang penguasa didengar dan ditaati, kemudian penguasanya menegakkan hukuman had, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengayomi, melindungi, membela orang yang terzalimi, menciptakan keamanan, maka ini semua adalah rahmat dari Allah. Wassahabatu lamma tuwfiyar rasul alaih salatu wassalam lam yadhafanu hatta bayau imamahum. Dan para sahabat tatkala Rasul diwafatkan, maka mereka tidak langsung memakamkan beliau, ya, sampai ada di antara mereka, imam mereka, pemimpin mereka yang dibaiat. Maka barakallahu fikum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau yang menjadi khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menjadi pemimpin, di antara para sahabat terjadi perselisihan. Ketika Nabi barakallahu fikum meninggal hari Senin, maka dimakamkan hari Rabu. Barakallahu fikum. Mereka tidak langsung memakamkan, sampai ada di antara para sahabat yang menjadi pengganti beliau untuk memimpin urusan kaum muslimin. Sahabat Ansor, para sahabat dari kota Madinah, menginginkan yang mengganti adalah dari pihak Ansor. Adapun sahabat Muhajirin, para sahabat yang mulia, yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah mengikuti nabinya, menginginkan bahwa barakallahu fikum yang menjadi pemimpin adalah dari kalangan Muhajirin. Namun ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lainnya di antara Sa'ad bin Abi Waqqas barakallahu fikum menyatakan, nahnu wuzara wa antumul umara, kami para sahabat Muhajirin, para sahabat Ansor adalah wuzara, yakni para menteri, wa antum umara, sementara kalian para sahabat Muhajirin adalah penguasa. Barakallahu fikum. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, barakallahu fikum, nahnu umara wa antum wuzara, kami adalah pemimpin sementara kalian adalah pembantu-pembantu kami, menteri-menteri kami. Maka barakallahu fikum, akhirnya para sahabat bersepakat beliau yang dipilih. Barakallahu fikum. Dan memang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu barakallahu fikum itu adalah manusia yang paling disayangi oleh Nabi dari kalangan laki-laki. Barakallahu fikum. Yang dicintai oleh Nabi dari kalangan wanita barakallahu fikum adalah putri beliau. Putri beliau Abu Bakar Siddiq. Kalau dari kalangan barakallahu fikum istri-istrinya. Ya, yakni Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian di sini disebutkan, li'annahum yakhshawna min al-ikhtilafi wa min al-fitnah. Dan mereka para sahabat tidak langsung memakamkan Nabi sampai dibaiat, dipilih seorang imam dari kalangan mereka. Karena mereka para sahabat khawatir terjadinya perselisihan dan khawatir adanya fitnah. Perselisihan, barakallahu fikum, ya. Urusan yang carut marut, tidak tertata rapi. Barakallahu fikum. Kemudian dikhawatirkan terjadi fitnah apabila tidak ada pemimpin ketika itu. Li'annahum ya'rifun, dan dikarenakan para sahabat mereka mengetahui, annahu la yasluhu ayyu'isu wala laylatan wahidatan biduni imam. Mereka para sahabat mengetahui, meyakini bahwasanya tidak akan baik kehidupan mereka walaupun hanya satu malam dengan tanpa adanya pemimpin. Tidak baik menurut mereka. Walau satu malam tidak ada pemimpin, tidak baik. Li'anna hadza min daru riyatid din, dikarenakan urusan kepemimpinan. Barakabikum. Memilih seorang pemimpin ini merupakan perkara agama yang sangat penting. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau barakabikum menyatakan situna sanah min imamin jair aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun di bawah naungan penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, ini lebih baik daripada satu hari tanpa ada penguasa satupun. Ya, kata beliau 60 tahun di bawah kepemimpinan seorang penguasa yang zalim ini lebih baik daripada satu malam tanpa adanya penguasa. Dan ini barakallahu fikum menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga inilah yang diyakini oleh para sahabat. Oleh karenanya ketika Nabi wafat, beliau tidak langsung dimakamkan sampai terpilih siapa di kalangan para sahabat yang menggantikan beliau untuk mengimami, untuk memimpin kaum muslimin barakallahu fikum dalam urusan dunia mereka, dalam urusan sholat mereka, dan dalam urusan jihad mereka. Wala yumkinu an yakuna hadza illa bisam'i wat ta'ah li waliyil amri. Dan kepemimpinan ini tidak akan terwujud, sebuah kepemimpinan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepada penguasanya. Barakafikum. Walihada yakun. Dan oleh karena ini, yakulu jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barakafikum, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semuanya kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta taatlah kepada pemimpin kalian, ulil amri, dari kalangan urusan dunia yang ditaati oleh kaum muslimin adalah al-umara, penguasa, baik mereka adalah raja atau sultan, sultan, perdana menteri atau presiden atau yang lainnya, maka mereka ditaati dalam hal urusan kehidupan dunia. Adapun ulil amri yang ditaati oleh kaum muslimin dalam hal keagamaan, mereka adalah al-ulama, para ulama. Para ulama barakallahu fikum, mereka ditaati dalam urusan agama. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sebuah negara akan berjalan dengan adil, akan berjalan dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala apabila waliul amr, penguasa barakallahu fikum, dari kalangan umara dan juga para ulama'nya, mereka sejalan. Barakafikum. Para umara penguasa, mereka dinasehati. Barakafikum. Diberi masukan, diarahkan oleh para ulama' dalam mengurusi kepemerintahannya. Demikian pula para ulama, mereka didukung dengan sepenuhnya dukungan oleh para umara ketika mereka berdakwah. Berdakwah kepada tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. berdakwah kepada ketaatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan, memerangi kemaksiatan, didukung sepenuhnya oleh umara, maka akan jalan. Barakallahu. Kalau tidak jalan dua-duanya ini, barakallahu, tidak adanya keterkaitan, ya, maka sebuah negeri barakallahu pincang, ya, dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian disebutkan, ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la budda min ta'ati au min ta'ati ulil amri. Setelah mentaati Allah dan Rasulnya, maka sudah semestinya, sudah seharusnya mentaati ulil amri, barakallahu, penguasa dan juga para ulama. Wa qawluhu minkum, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59 ini, lafaz minkum wa ulil amri minkum. Minkum yang dimaksud di sini adalah minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yakni penguasa dari kalangan kaum muslimin. Dalla ala annahu yustaratu fi waliyil amri ay yakuna musliman. Ini menunjukkan dipersyaratkan, ya, waliyul amri, penguasa itu dia harus muslim. Barakallahu. Penguasa negeri syaratnya harus muslim. Adapun dia soleh atau tidak, itu bukan persyaratan. Soleh atau tidak soleh, itu bukan persyaratan. Tetapi muslim itu persyaratan. Barakallahu. Namun tentu kita sebagai rakyat, ya, kita menghendaki pemimpin kita yang soleh. Dan di dalam Islam yang berhak memilih penguasa itu bukan dengan jalan demokrasi, suara terbanyak. Dikarenakan dalam Islam orang kafir barakallahu fikum tidak berhak memilih, tidak memiliki hak pilih, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dihinakan. Tidak sama pendapatnya orang muslim yang adil dengan orang kafir. Maka orang kafir dalam syariat Islam tidak ada barakallahu fikum, ya, celah kesempatan untuk memilih, ya, maka mereka tidak boleh memilih. Dari kalangan kaum muslimin yang memilih siapa? Yang memilih adalah ahlus syura, ahlul hilli wal aqdi, yakni orang-orang yang terbentuk dalam badan barakallahu fikum untuk bermusyawarah. Mereka orang yang ahli dalam hal berpolitik dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang soleh. Ingat, syaratnya tokoh masyarakatnya soleh. Maka mereka memilih, mungkin ada 100 orang, ya sudah 100 itu. Adapun rakyat, barakallahu fikum, tinggal menunggu. Ya, mereka menunggu siapa yang akan terpilih di antara barakallahu pilihan yang diberikan, ya, oleh ahlul illi wal aqdi, orang-orang yang masuk dalam ahli dalam bidang musyawarah barakallahu perpolitikan. Maka tidak ada lagi yang namanya partai ketika itu. Tidak ada bendera kuning baik yang nasionalis, tidak ada pula partai Islam. Yang ada hanya satu, kitabullah wa sunnah Rasulillah alaihi salatu wassalam. Apabila barakallahu fikum ada beberapa pemimpin yang dicalonkan ketika itu, maka mereka ahlul hilli wal aqdi, barakallahu fikum, mereka yang bermusyawarah, yang melihat Barakalikum. Tentu yang dipilih oleh mereka, itu mereka sendiri yang mencari. Bukan rakyat yang memilihkan, kemudian tolong dipilih yang mana. Bukan. Mereka sendiri, barakalikum. Tentu mereka akan mencari orang yang baik agamanya. Dan orang yang, barakalikum, tidak cacat. Tidak buta. Ya. Barakalikum, tidak tuli. Dan dia memiliki fisik yang kuat. Sebagaimana barakalikum Raja Talut ya yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Seorang pemimpin ya dia memiliki ilmu dan jisim fisik yang kuat. Maka barakalikum dengan itu penguasa yang dicalonkan ketika itu yang dipilih oleh para ulama yang tergabung dalam Ahlul Hilli wal Aqdi, barakahikum, dialah nanti yang akan memimpin kaum muslimin. Kalau sekarang belum ada bagaimana? Barakahikum, maka kita tetap berdakwah sebagaimana Nabi berdakwah. Mendahulukan tauhid. Dengan itu, barakahikum, tauhid yang didakwahkan, apabila kaum muslimin bermula dari kelompok yang kecil, keluarga, atau pondok pesantren, kemudian tetangga, masyarakat, kemudian sampai kepada bangsa dan negara, tertanamkan tauhid, maka serta-merta mereka akan ngikut, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membentuk partai-partai lagi. Betapa banyak partai barakallahu yang mengatasnamakan Islam. Barakalikum, orang-orang barat saja yang namanya demokrasi, mereka tidak suka. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yang kita, negara kita adalah negara Indonesia. Negara Muslim, negara Islam. Ternyata memiliki partai terbanyak. Daripada, barakalikum, negara-negara kafir yang lainnya. Kaum muslimin terkotak-kotak. Masing-masingnya membanggakan pendapatnya. Barakalikum. Akhirnya kaum muslimin ketika banyak pilihan, mereka terkotak-kotak, mereka tidak bisa bersatu. Barakalikum. Qauluhu. Ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafiyan. Maka Allah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang menyeluruh, yang sempurna. Yakni penjelasan tentang bahwasanya kepemimpinan akan menjadi sempurna apabila mendengar dan taat kepada penguasanya. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, haitsu qala Allah, haitsu qala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tatkala Rasul beliau bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abadun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku dari kalangan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan sekarang barakallahu kita melihat perselisihan yang banyak dalam permasalahan agama. Muncul firqud dhalah, kelompok-kelompok sempalan, ada Murji'ah, ada Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah. Barakalikum. Demikian pula terjadi perselisihan bagaimana cara menyikapi seorang penguasa yang masih muslim tapi dia biasa melakukan kesalahan. Manusia berselisih. Kaum muslimin berselisih. Dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi yang disabdakan, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka barang siapa yang hidup setelahku nanti di kalangan kalian, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Barakallahu fikum. Termasuk dalam hal sikap seorang rakyat terhadap penguasanya. Sebagian kelompok menganggap yang namanya penguasa yang wajib ditaati itu adalah penguasa yang saleh. Kalau penguasanya tidak saleh, maka tidak ada ketaatan lagi secara mutlak. Ini salah. Karena ini bertentangan dengan sabda Nabi, yang Nabi bersabda, man ra'a min amirihi syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah. Barang siapa yang melihat pada penguasanya, pada rajanya, pada pemimpinnya, pada presidennya sesuatu kemaksiatan yang dia lakukan, maka hendaknya dia mengingkarinya, membencinya, kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Namun jangan dia barakallahu fikum melepaskan baiat dari penguasa tadi sedikit pun. Tetap taat. Barakallahu fikum, ketika melakukan kesalahan dinasihati. Tidak bisa sampai ke sana, barakallahu fikum, didoakan. Itu prinsip Islam. Tidak kemudian barakallahu fikum melakukan nadawat, orasi-orasi, wal mudaharat, demo-demo, barakallahu fikum, kemudian menjelekkan penguasa, barakallahu fikum, di muka umum. Padahal Allah Subhanahu wa taala bagaimana disebutkan dalam hadis, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Dan barang siapa dari rakyat yang dia itu menghinakan, merendahkan penguasa Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Yang dimaksud dengan sultan Allah ditafsirkan oleh para ulama, dijelaskan sultan penguasa Allah di muka bumi ini adalah penguasa kaum muslimin. Tidak peduli dia adalah penguasa yang taat kepada Allah atau penguasa yang zalim kepada Allah, tidak peduli. Itulah naungan Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, as-sultan zillullahi fi ardihi. Seorang penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi yang Allah berikan melalui perantara penguasa tadi di muka bumi kepada rakyatnya. Barakallahu fikum. Maka sejahat apapun, selama dia masih muslim, penguasa, seorang penguasa, maka masih memiliki banyak kebaikan. Barakallahu fikum. Ya, bukan berarti kita rela, kita ridho dengan adanya penguasa yang tidak taat, yang zalim. Tidak. Barakallahu fikum. Namun, kita tetap taat mendengar pada perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Kata Nabi, namun jangan seseorang melepaskan baiatnya untuk taat kepada penguasanya. Fa innahu man faraqal jama'ah. Karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan berbaiat kepada penguasanya, famata, kemudian dia mati, belum bertaubat, mata mitatan jahiliyah, berarti dia mati dalam keadaan jasadnya itu seperti orang yang ada pada zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus yang tidak ada penguasa padanya, yang ada adalah hukum rimba. Akalal qawiyud dha'ifa, orang yang kuat memangsa yang lemah, itu hukum rimba. Ya, oleh karenanya barakallahu fikum, ketika ada penguasa yang berbuat salah maka dinasihati. Kalau diterima walhamdulillah, tidak diterima berarti tugas rakyat yang menasihati atau ulama yang menasihati telah selesai. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa apabila tidak diterima nasihatnya. Barakallahu fikum, dan doa orang yang lemah itulah yang diterima dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Dan dilarang untuk melepaskan baiat. Yang namanya baiat barakallahu fikum dalam Islam itu dilakukan dengan ya menjabat tangan penguasanya. Ya, menyatakan bahwasanya penguasanya dialah penguasa kaum muslimin. Kalau kita tempatnya jauh, kita tidak bisa berjabat tangan, maka kita barakallahu fikum meyakini dalam hati penguasa kita itulah penguasa yang harus kita taati. Barakallahu fikum. Kalau seseorang semata-mata dalam hatinya tidak mengakui presiden kita ini sebagai penguasanya, berarti dia barakallahu fikum telah melakukan satu perkara dari perangai jahiliyah yang disebutkan oleh para ulama. Itu adalah perangai orang jahiliyah, yakni dia melepaskan baiatnya dari penguasanya muslim yang sah. Kalau penguasanya jelas-jelas kafir, kafir dari sisi agamanya, Yahudi atau Nasrani atau agama musyrik, atau kafir dari sisi dia melakukan kekufuran, kesyirikan, dengan bukti yang nyata setelah dinasihati, bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala dan dari keterangan para ulama, maka barakallahu fikum, ini dilihat kalau kaum muslimin memiliki kekuatan dan aparat negara dari kalangan TNI Polri barakallahu fikum mendukung rakyatnya yang ada untuk melengsarkan ya pemimpinnya tadi yang kafir, berarti memiliki kekuatan, maka dilengsarkan boleh. Tapi kalau tidak memiliki kekuatan, maka kaum muslimin bersabar, berdoa barakallahu fikum, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-128. Al-A'raf ayat ke-128. Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yuridu wa man yasha. Allah akan wariskan bumi ini kekuasaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa min ibadihi, dan kepada hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kehidupan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau rakyat bertakwa, mendengar dan taat sebagaimana anjuran Nabi, bersabar, mereka bertakwa, maka barakallahu fikum, apabila ada terjadi ya pertumpahan darah, maka kaum muslimin yang bertakwa tadi barakallahu fikum, dia meninggal dalam keadaan mulia. Kalau masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan saksikan ya penguasa tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa yang soleh. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir. Dalam surat Ghafir ayat ke-51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini. Di kehidupan dunia ini, menolong barakabikum, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari perselisihan, dilindungi, dan juga Allah akan menolong mereka, para rasul dan orang-orang yang beriman, wa yauma yaqumul ashhad, pada hari kiamat, hari persaksian. Dan juga disebutkan dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat ke-129. Ayat ke-129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'lamun." Semoga Rabb kalian membinasakan musuh-musuh kalian dan memberikan kekuasaan kepada kalian di muka bumi ini. Maka hendaknya kalian melihat, dan Allah akan melihat barakatikum bagaimana kalian ini beramal di muka bumi ini. Kalau kaum muslimin beramal dengan amalan yang soleh, mendengar dan taat, kemudian bersabar, barakatikum. Yang namanya sabar itu bukan kemudian tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ada kezaliman dibiarkan. Tidak. Terkait dengan kezaliman penguasa, maka kaum muslimin berusaha bagaimana caranya menasihati penguasa tadi. Tidak kemudian diam saja. Barakatikum. Allah akan melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Barakatikum. Kemudian disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-6. Wa'adallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'adah, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Barakallahu. Kemudian disebutkan lanjutan hadis Irbad bin Syariah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian ketika kalian melihat perselisihan yang banyak, wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Pegang sunnah mereka. Barakallahu fikum. Hadzal aslu tsalih. Ini adalah barakallahu fikum prinsip yang ketiga. As-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Disebutkan dalam hadis, isma'u wa ati'u wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun. Hendaknya kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fala yumkinu an tuhsala jama'atun lil muslimin illa biwaliyyi amrin muslimin. Maka persatuan kaum muslimin tidak akan didapat kecuali dengan adanya pemimpin muslim yang sah. Walau lam yakun dan asabin Arabi belaukana mamlukan, walaupun yang memimpin tersebut bukan keturunan orang Arab dan walaupun dia adalah seorang budak. Barakallahu. Jadi yang namanya pemimpin tidak harus orang Arab, tidak harus barakallahu dia adalah orang yang merdeka. Namun barakallahu'alaikum, memang orang yang statusnya budak, dia dilarang barakallahu'alaikum untuk menjadi pemimpin. Sekiranya terjadi pada suatu keadaan dia menjadi pemimpin, maka tetap kaum muslimin wajib dan taat kepada seorang budak yang menjadi seorang pemimpin. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam yang lainnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib dan Abi Barzah, Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan itu berasal dari Quraisy. Intinya barakabikum, kepemimpinan yang ada di dunia ini, ya, dunia ini barakabikum sekarang kan terkotak-kotak dari kalangan kaum muslimin, memiliki negara masing-masing. Maka kalau keadaannya seperti ini, barakabikum, para ulama tetap menganjurkan agar mereka taat kepada masing-masing penguasanya di masing-masing negaranya. Apabila semuanya bersatu, yang berhak menjadi pemimpin tunggal kaum muslimin, misalkan kaum muslimin dari benua Eropanya, kaum muslimin dari benua Amerika, Afrika, Asia, semuanya bersatu, ya, maka yang berhak menjadi pemimpin itu dari keturunan Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Barakatikum. Dan nanti ini akan terwujud ketika Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala barakatikum, ya, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk memimpin, ya, kaum muslimin di sana ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan. Barakatikum. Kemudian disebutkan qauluhu, ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yad'i al-ilma. Kemudian prinsip ini berubah yang menyebabkan kebanyakan orang yang mengaku berilmu tidak mengetahuinya. Sara hadzal aslu la yurahu inda kathirin mimman yad'il ilma fayajhaluna mas'alata sam'i wa ta'ah wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahamiyah. Sehingga orang-orang yang berilmu di kalangan mereka, mereka tidak mengetahui perkara yang penting terkait dengan wajibnya mendengar dan taat, yang di situ ada keutamaan, yang di situ ada perkara yang penting. Fakaifa bil awam wa hum ashaddu jahlan fi hadza. Maka bagaimana kondisinya dengan orang-orang awam, ya, yang mereka itu lebih bodoh daripada orang-orang yang mengaku berilmu. Kalau seandainya orang yang mengaku berilmu saja, mereka tidak tahu tentang wajibnya untuk mendengar dan taat. Kalau orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu, mereka tidak mengerti wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, apalagi orang awam. Fasara suja', maka akhirnya berubah menjadi orang yang sok berani, ya, orang-orang yang tidak mengerti hukum wajibnya mendengar dan taat, akhirnya dia muncul sebagai orang yang sok pemberani, pahlawan kesiangan. Alladzi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum, yakni orang yang menurut mereka itu adalah tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Walladzi la ta'khuduhu fillahi law matala'im indahum, dan dia tidak takut celaan orang yang mencela. Huwallazi yakhruju ala imamil muslimin. Menurut mereka, orang yang sok berani, yang tidak tahu tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, mereka menganggap yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah yakhruju ala imamil muslimin. Keluar memberontak penguasa atau muslimin. Wa yakhlu'u yad at-ta'ah. Kemudian melepaskan baiat, tidak lagi mentaati penguasanya. Wa yunadi bitawrati alal hukamil muslimin bimujarradi husuli khata'in minhum. Kemudian dia mengajak orang-orang untuk memberontak penguasa kaum muslimin dikarenakan semata-mata ada kesalahan yang terjadi pada penguasa kaum muslimin. Aw maksiyah la tasilu ila haddil kufri, atau kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh penguasa kaum muslimin, yang tidak sampai pada batasan kekufuran. Semata-mata melakukan tindakan kemaksiatan, misalkan barakallahu fikum dia korupsi, langsung dianggap tidak ada lagi ketaatan kepada dia. Halalnya ya melepaskan baiat dari dia. Halalnya untuk memberontak, dan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah penilaian orang-orang yang tidak mengerti. Barakallahu fikum, yang sok berani tentang makna amar ma'ruf nahi mungkar. Wa sara hadithul majalis wal nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i asratil wullat wa tafkhimiha wal nafkhi fiha. Akhirnya barakallahu, pembicaraan ya, topik pembicaraan, bahan pembicaraan yang ada di majelis-majelis, yang ada di orasi-orasi mereka, yang ada di ceramah-ceramah mereka, isinya adalah tatabbu'i asratil wullat, mencari-cari kesalahan penguasanya. Penguasa ini dia mendukung ya orang kafir. Penguasa ini dia begini dan begitu. Kalau memang salah, dinasihati, didoakan. Tidak kemudian barakallahu fikum, kita diperintah ya menyampaikan kepada kaum muslimin. Wa tafkhimiha, dan memperbesar ya pembicaraan topik tersebut ketika menyebutkan kejelekan-kejelekan kaum muslimin, apa penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa nakhfi fiha, akhirnya barakallahu fikum, hal itu ditiup-tiup sampai membesar-membesar, hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimah, sampai akhirnya urusan yang ada berubah menjadi adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin pro kontra. Wa tanhiru ra'iyah min ta'ati waliyul amr hatta yahtallal amnu wa tusfakat dima', sehingga rakyat menjadi lari, tidak lagi taat kepada penguasanya, sehingga keamanan menjadi hilang sedikit demi sedikit, dan pertumpahan darah pun terjadi. Wa ya'ulal amru ila fasadin ashadd minal fasadil ladzi yuhsanu minas sabri ala ta'ati waliyil amril fasiq wadh-dhalim alladzi indahum lam yasdur minhu kufru bawahin indahum alaihi minallahi sultan. Dan perkaranya, urusannya pun berubah menjadi kerusakan yang lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan dia mengambil sikap sabar taat kepada penguasa yang fasik, yang zalim, yang ada pada mereka, yang ternyata belum ya nampak kekufuran yang nyata pada penguasa yang ada di kalangan kaum muslimin. Jadi Ketika ada kaum muslimin yang mendengar dan taat kepada penguasa yang zalim, yang fasik, karena memang mereka tidak memiliki kekuatan. Ya, ini masih lebih mending, jauh lebih baik daripada orang yang berkofikum mengumbar, ya, menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasanya, mengajak manusia untuk memberontak, mengajak rakyat untuk lari dari taat kepada penguasanya. Itu lebih jelek. Dikarenakan barakahikum, keamanan sedikit demi sedikit akan hilang dan akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini terjadi. Barakahikum. Oleh karena itu, ketika seorang imam Talq bin Habib didatangi oleh salah satu sahabatnya, ya, ketika itu terjadi peperangan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka beliau, ya, ditanya oleh orang-orang yang datang kepada beliau. Maka beliau menyatakan, idfa'uha bittaqwa. Hilangkanlah fitnah yang ada ini dengan takwa. Wattaqwa amalun bita'atillah ala nurin minallah tarji thawaballah. Dan takwa adalah engkau taat, mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan ilmu, dengan dalil, dan mengharapkan pahala kepada Allah. Wa tarku maksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan takwa adalah engkau menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah di atas dalil, dan engkau takut akan azab Allah. Barakallahu'alaikum. Maka keadaan seperti ini kita harus hilangkan dengan takwa. Ya, perbaiki diri kita terlebih dahulu, tauhidnya, akidahnya, berilmu. Kemudian kita barakallahu'alaikum beramal, mendakwahkan dan sabar. Banyak berdoa. Ajarkan tauhid di keluarga kita yang sebelumnya kita menanamkan tauhid pada diri kita. Mengetahui kesyirikan itu apa? Berikut penjelasan dan rinciannya. Demikian pula sunnah dipelajari, apa itu bid'ah ditinggalkan. Barakallahu. Kemudian kita berdakwah sedikit demi sedikit. Barakallahu. Dan kita banyak berdoa untuk penguasa kita dan juga penguasa kaum muslimin yang lainnya secara umum, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar penguasa kita, presiden kita, agar mereka semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon, berdoa. Ya. Berdoa barakallahu'alaikum tidak hanya sekali. Berdoa dilakukan berkali-kali dan harus dengan keikhlasan. Barakallahu'alaikum. Toyib. Insya Allah untuk berikutnya kita masuk pada al-aslur rabi. Ya. Ya, ini prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi lahuna. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Tafadzalu barakatikum.